تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. 5 tahun sebelum beliau meninggal sudah gali lubang kubur untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia ada persiapan untuk hal itu. Iya. Dan lebih menakjubkan itu di biografi Ibnu Rajab rahimahullah. Katanya beliau datang ke kuburan. Terus beliau bilang ke penggali kuburnya, "Tolong galikan saya kuburan." Maka digalikanlah kuburan untuk beliau. Kemudian beliau turun ke bawah, beliau berbaring, kayak dia coba kuburannya. Terus beliau bilang, "Ya ini sudah bagus." Kata penggali kuburnya, besoknya beliau sudah dibawa di atas keranda. Iya. Kadang ada dari ulama, mungkin firasat dia merasa dirinya akan meninggal. Tapi enggak ada yang tahu yang gaib. Hanya hal-hal yang seperti itu berjalan di tengah orang-orang salih. Banyaknya mereka mengingat akhirat, bersiap. Kondisi-kondisi ini kadang membawanya berbuat, beramal dengan amalan-amalan tertentu untuk menutup hidupnya. Iya. Baik. Tapi kalau seorang itu ingin paling bagusnya, tidak ada yang lebih bagus dari dia beramal dengan sunnah Nabi SAW. Puasa Daud saja, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Nah, itu kan yang sudah ditegaskan oleh Nabi. Tidak ada puasa lebih afdal daripada itu. Jelas ya? Jadi adanya perbuatan Umar dan sahabat yang lain, tabiin, puasa setiap hari. Nah, itu arahannya saya bilang tadi ada dua. Yang pertama mungkin tuntunan Nabi bahwa yang paling afdalnya puasa Daud belum sampai kepada mereka. Dan yang kedua mungkin itu kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Jelas ya? Tapi kalau kita sendiri di pembahasan cara fikih, asalnya di dalam pembahasan-pembahasan itu, asalnya seorang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sudah tegas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan yang paling afdalnya puasa Daud. Itu yang paling afdal. Dan banyak sahabat yang menjalani itu. Jadi yang disebut oleh penulis di sini, ini bukan kesepakatan sahabat. Tapi ada sahabat yang beramal seperti itu. Iya. Ada sahabat yang beramal seperti itu. Jelas ya? Baik. Tapi subhanallah ya, kita ambil pelajaran-pelajaran ya, keimanan, bagaimana memakmurkan hidup di tengah para sahabat, kesungguhan dalam ibadah, motivasi untuk kita semua. Kita petik itu dari kehidupan mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in.